بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab al-fiqhul muyassar dan kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif al-bab ats-tsalitsu 'asyar asy-syuf'atu wal-jiwaru wa fihi masail. Bab yang ke-13 yang membahas tentang asy-syuf'ah dan al-jiwar. Apa itu asy-syuf'ah dan al-jiwar? Dengan menyebutkan contoh-contoh kasus akan lebih memahami definisi dari asy-syuf'ah dan al-jiwar. Wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Qala awwalan ma'naha, yang pertama maknanya, pengertian ataupun definisi dari asy-syuf'ah. Asy-syuf'atu hiya istihqaqu syariki intiza'a hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin mali. Yang dimaksud dengan syuf'ah adalah istihqaqu syariki, merupakan hak bagi syarik, orang yang bersekutu, orang yang berserikat dalam sebuah kepemilikan. Intiza'a hissati syarikihi, untuk menguasai, untuk memiliki bagian dari serikatnya, dari temannya yang berserikat dalam sebuah kepemilikan. Mimman intaqalat ilaihi, dari orang yang telah berpindah benda tersebut kepadanya, yaitu pembeli. Bi'iwadin mali, perpindahan itu dengan cara terjadinya transaksi jual beli. Contoh atau gambaran kasusnya, ada 3 orang, ada si A, B, dan C. Si A dan B ini berserikat dalam sebuah kepemilikan, entah itu sebidang tanah atau sebuah bangunan atau sesuatu yang mereka miliki secara bersama. Karena barang ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menyatakan bahwa barang yang berlaku padanya hukum syufah ini adalah barang-barang yang tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, kemudian bangunan. Adapun yang bisa berpindah, maka tidak masuk padanya syufah. Sebagian ulama lagi menyatakan bahkan semua barang yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih secara berserikat dan belum ditentukan pembagiannya, berlaku padanya hukum syufah. Kita ambil contoh yang mudah saja, yang tidak terjadi perselisihan padanya, tanah ataupun bangunan. Ada 3 orang, A, B, dan C tadi. 2 orang ini, si A dan B, memiliki sebidang tanah yang belum ditentukan bagiannya. Bisa jadi tanah tersebut merupakan warisan 2 orang bersaudara kandung. Orang tua mereka meninggal dunia, mereka dapat warisan sebidang tanah 1 hektar. Sama-sama laki-laki 2 orang ini. Si A laki-laki, si B juga laki-laki, bagiannya sama. Mana bagian si A? Enggak tahu. Yang jelas saya punya 1/2 dari 1 hektar itu. Sebelah timur atau sebelah barat, belum dibagi. Yang B, mana bagian tanahmu? Saya enggak tahu bagiannya yang mana karena belum dibagi. Yang jelas saya punya 1/2 hektar di situ. Ini gambaran syufa'ah. Datang orang ketiga, si C. Si C ini ingin membeli bagian dari salah satu mereka. Mungkin si A, dia sedang membutuhkan uang atau dia ingin memindahkan asetnya. Dia hubungi si C. Wahai C, saya punya sebidang tanah di sana, 1/2 hektar, ingin saya jual kepada engkau, kepada Anda. nominalnya 20 juta setengah hektar. Ya sudah, saya beli. Nah, si C ini disebut sebagai pembeli. Apakah boleh bagi dia membeli bagian si A tadi? Pembahasannya ada di dalam pembahasan ini, syufa'ah. Syufa'ah itu adalah istihqaqu syariki. Hak bagi seorang syarik, yaitu syariku syufa'ah, intiza'a hissati syarikihi. Hak bagi si B, kalau seandainya kita kembali kepada contoh tadi, namanya syufa'ah itu adalah hak, pada contoh yang kita sebutkan tadi, adalah hak mutlak bagi si B untuk memiliki bagian si A yang telah dia jual, mimman intaqalat ilaihi, yang telah dia jual kepada si C, bi'iwadin mali, perpindahan dari A kepada si C itu dengan transaksi jual beli. Jadi walaupun sudah dijual oleh si A kepada si C tanpa sepengetahuan B, seminggu kemudian atau tiga hari kemudian si B ini datang ke kebun, loh kok mungkin kebunnya sudah disadap, lain yang nyadap, biasanya si A ini yang nyadap, kok ini si C datang ditanya, kok antum sekarang yang nyadap di sini? Iya, ana yang nyadap, ini separuh sana sudah dijual oleh si A kepada saya tanpa sepengetahuan si B, maka merupakan hak mutlak bagi si B untuk mengganti pembelian si C tadi. Oh, ternyata mau dijual, gak bisa, ini saya beli, saya yang lebih berhak. Si C ngotot, gak bisa, ini saya sudah beli, transaksinya ada, bahkan mungkin surat tanahnya sudah dibuat, sudah dipindah tangan kan. Tetap dalam syariat itu merupakan hak mutlak bagi si B. Bila si B ingin membelinya, walau telah terjadi transaksi antara A dengan C, transaksi itu harus dibatalkan dan merupakan hak mutlak bagi si B untuk membelinya. Kecuali si B tidak menginginkan, lain masalah. Kalau sesuatu tadi, sebidang tanah tadi atau rumah tadi belum ditentukan pembagiannya, yang mana punya mu, sebelah timur atau sebelah barat, enggak tahu, pokoknya punya saya setengah hektar di sana. Kalau masih seperti ini kondisinya, maka berlaku padanya syufa'ah, yaitu hak bagi salah satu dari kedua orang yang berserikat untuk memiliki hak temannya yang dia jual kepada orang lain. Difahami gambarannya? Ada yang kurang paham atau ingin bertanya tentang syufa'ah ini? Bagaimana kalau seandainya tetangga, saya punya rumah, di sebelah ada tanah kosong, punya orang lain, dia ingin jual, apakah harus jual dulu kepada saya ataukah bagaimana? Ini ada pembahasannya sendiri. Sekarang yang kita bahas adalah syufa'ah, yaitu sebidang tanah atau sebuah bangunan yang dimiliki oleh dua orang yang belum ditentukan mana bagian masing-masingnya. Kalau rumah dengan yang lain tadi kan sudah jelas, pemiliknya sudah berbeda, batasannya sudah ada. Antara rumah saya dengan tanah kosong milik tetangga yang langsung bersambung dengan rumah milik saya tadi, ini jelas, pemiliknya sudah berbeda, batasannya sudah diketahui. Apakah yang punya tanah kosong tadi harus menawarkan terlebih dahulu kepada saya, harus izin terlebih dahulu, harus saya yang membelinya, ataukah dia langsung boleh menjual kepada orang lain tanpa memberitahu tetangganya tadi? Ini pembahasannya lain, berbeda dengan syufa'ah. Wasummiyat bidzalika, disebut dengan ini, yaitu dengan syufa'ah, li'anna sahibaha dhammal mabi'a ila mulkihi. Karena teman serikatnya tadi telah menggabungkan bagian temannya yang dijual menjadi miliknya, sehingga genap milik dia, bukan lagi separuh tetapi utuh menjadi miliknya. Fasara syafa'an, maka menjadi genap. Karena asy-syafa' lughatan diddul witr. Syafa' itu secara bahasa maknanya lawan dari ganjil. Sehingga kalau tadi setengah-setengah ganjil, setelah menjadi miliknya menjadi genap. Maka disebutlah dengan syufa'ah. Ba'da'an kana nasibahu munfaridan fi mulkihi, setelah sebelumnya bagian dia satu atau setengah bagian dia sendirian, namun setelah yang setengah tadi dijual dan diambil oleh teman serikatnya tadi, maka menjadi genap seluruhnya itu milik dia. Waqila. Pendapat lain menyatakan tentang definisi dari asy-syufa'ah, hiya haqqun tamallukun qahri yathbutu li syarikil qadimi ala syarikil hadithi bisababis syarikah lidaf'id darar. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya makna dari syufa'ah itu adalah haqqun tamallukun qahri, sebuah hak, sebuah kepemilikan yang dimiliki oleh orang yang baru dengan cara paksa, qahri. Maknanya ridha ataupun tidak yang beli tadi, dia harus melepaskannya. Saya enggak ridha, kata si C tadi. Saya enggak ridha, ini saya sudah senang dengan sebidang tanah ini, saya sudah beli. Bukan saya ngerampas dari si A, ini saya beli dari si A. Saksinya si fulan. Ada kwitansi jual belinya. Tetap karena barang itu, sebidang tanah tadi sebelumnya merupakan syarikat milik bersama yang belum dibagi, maka merupakan hak penuh bagi si B. Tamallukun haqqun tamallukun qahri, hak yang menjadi milik dia walau dengan paksaan. Artinya ridha ataupun tidak ridha si C tadi, dia harus melepaskan haknya, menerima ganti rugi atau menerima sejumlah uang yang dia gunakan untuk membeli bagian si A tadi, harus dia terima. Syar'inya demikian. Yathbutu li syarikil qadim, di mana bagian itu atau hak itu merupakan hak mutlak bagi asy-syarikul qadim, bagi si B yang merupakan serikat pertama bagi A, karena si A dan si B tadi memiliki sebidang tanah yang kita contohkan. Ala syarikil hadith, dari serikat yang baru, yaitu si C yang baru memiliki bagian tersebut dengan cara transaksi jual beli. Bisa babis syarikah, dengan sebab syarikah. Apa tujuannya? Lidaf'id darar, untuk menghindarkan darar yang ada. Bisa jadi si B tadi gak senang dengan pembeli baru si C ini. Dia tidak menginginkan barang atau harta yang tadinya dimiliki antara dia dengan si A sekarang menjadi serikat antara dia dengan si C. Si B ini gak ingin. Maka itu merupakan hak dia. Tinggal diganti uang si C berapa, dikembalikan, maka sebidang tanah atau kebun dari mutlak menjadi milik dia. Mau si C itu sepakat ataupun tidak, ridha ataupun tidak, senang ataupun tidak uangnya dikembalikan dan tanahnya harus dia serahkan, tetapi syar'inya demikian. Inilah yang disebut dengan syufa'ah. Tsaniyan adillatu masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya syufa'ah ini. Al-aslu fiha hadithu Jabirin radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ati fi kulli ma lam yuqsam. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَتَا. Asal dari permasalahan ini, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan adanya syuf'ah. Apa itu syufa'ah? Tadi definisinya sudah kita sebutkan. Apakah definisi yang pertama istihqaqu asy-syariki intiza'a hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin mali, merupakan hak serikat dari temannya untuk memiliki bagian dari teman serikatnya tadi dari orang yang telah membelinya. Apakah itu maknanya? Atau yang kedua, haqqun tamallukun qahri yathbutu li syarikil qadim min asy-syarikil hadithi bisababis syarikah, hak kepemilikan walau dengan paksa yang dimiliki oleh asy-syarikul qadim, teman serikat yang lama, atas teman serikat yang baru dengan sebab adanya perserikatan kepemilikan yang belum dibagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ini. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya syufa'ah. Fi kulli ma lam yuqsam, pada semua harta yang belum dilakukan pembagian padanya. Ini umumnya terjadi pada harta warisan. atau hibah yang kemudian dimiliki jatuh kepada tangan ahli waris. Orang tua meninggal dunia, meninggalkan sebidang tanah 5 hektar untuk 7 orang anak, belum dibagi. Maka ketika salah satu dari mereka ingin menjualnya, harus dia tawarkan terlebih dahulu kepada saudara-saudara serikatnya. Kalau di antara mereka ada yang ingin memilikinya, membelinya, mengganti kepemilikan tadi, maka mereka lebih berhak. Kalau ternyata mereka semua tidak ada yang menginginkan, baru dibagi, ditentukan batasan-batasannya. Setelah itu merupakan hak bagi serikat yang ingin menjual tadi, menjualnya. Setelah dilakukan penjualan, salah satu dari mereka kemudian ingin membelinya, maka tidak ada lagi hak. Kenapa demikian? Karena sudah ditetapkan batasan-batasannya. Pertama, sudah ditawarkan terlebih dahulu, mereka tidak ingin. Kemudian yang kedua, sudah ditentukan batasan-batasannya. Ini jalannya, ini patoknya, ini batasannya. Sudah terpisah dari kepemilikan yang lain, kemudian dia jual. Maka kalau sudah ditentukan batasan-batasan ini, enggak lagi berlaku syufa'ah. Fa idza waqa'atil hududu, apabila telah ditentukan batasan-batasan, wa surifati turuq, dan dijelaskan, diarahkan, ini jalan ke sana, ini jalan ke sini, fala syuf'ata. Kalau yang seperti ini sudah berlaku, sudah dijalankan, maka tidak berlaku lagi syuf'ah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bisyuf'ati fi kulli syarikatin lam tuqsam rab'atin aw ha'itin la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu fa in syaa'a taraka fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya syuf'ah pada setiap perserikatan kepemilikan secara berserikat malam tuksam, selama hal itu belum dibagi. Apakah sebidang tanah atau sebuah tembok atau apa saja yang belum dibagi. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu, tidak halal bagi sang satu dari yang berserikat tadi untuk menjualnya sampai dia memberitahukan kepada teman serikatnya. Kalau dua orang ya, dia beritahu dua orang tadi. Kepemilikan secara bersama, bagiannya juga seimbang. Dia sampaikan, afwan, ana ingin menjual bagian ana. Maka kalau seperti itu dia tawarkan, jika dia temannya tadi ingin membelinya, maka itu merupakan hak dia. Kalau dia ingin melepaskannya, sudah jual kepada yang lain. Maka itu hak bagi teman serikat tadi untuk menjualnya. Kalau seandainya dimiliki oleh 4 orang, atau kepemilikan itu dibagi menjadi 4, sebidang tanah tadi 1 hektar dibagi menjadi 4 bagian oleh 3 orang yang memiliki. Si Fulan, satu, si A punya setengah hektar, si B dan si C masing-masing 1/4 hektar, 1/4 hektar. Si C ini ingin menjual bagian dia yang 1/4 hektar tadi. Kepada siapa dia menawarkannya? Apakah kepada si A ataukah kepada si B? Dia harus menawarkan kepada si A terlebih dahulu yang memiliki bagian lebih banyak. Si A punya 1/2 hektar, si B dan si C masing-masing 1/4 hektar, 1/4 hektar. Maka ketika si C ingin menjual, sementara serikat mereka adalah 3, yang lebih banyak yang ditawarkan terlebih dahulu, dia tawarkan kepada si A. Punya saya, ingin saya jual, antum mau membelinya apa tidak? Kata si A, ya sudah, saya beli. Dibeli. Ketika si B mendengar, ana juga ingin beli. Tetapi sudah terlebih dahulu dimiliki oleh si B, ya sudah. Dimiliki oleh si A, maka si A lah yang berhak, sehingga bagian si A menjadi 3/4 hektar dan si B tetap memiliki 1/4 hektarnya. Fa in syaa taraka, apabila teman serikatnya itu mau, maka dia melepaskan, meninggalkan, membiarkan, terserah mau dijual kepada siapa. Fa idza baa wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. Akan tetapi jika teman serikatnya itu menjual tanpa memberitahu teman serikatnya yang satu lagi, telah terjadi transaksi jual beli, fahuwa ahakku bihi, maka teman serikatnya tadi lebih berhak Walau kita katakan tadi sudah dilakukan pembelian, sudah sah akad jual belinya, sudah lunas pembayarannya, tetap manakala teman serikatnya ingin memiliki barang perserikatan tadi, dia lebih berhak, tinggal dia mengganti berapa uang yang dikeluarkan oleh pembeli itu dikembalikan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala jarud dari ahakku biddar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari hadis Jabir radhiyallahu an, jarud dar, tetangga sebuah rumah, ahakku biddar, dia lebih berhak terhadap rumah tersebut. Ini tentang permasalahan al-jiwar. Asy-syufah pembahasan sendiri, adapun al-jiwar juga pembahasan sendiri. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ini manakala pelepasan hak dari teman serikat tadi berlaku padanya transaksi jual beli. Maka teman serikat yang lama berhak untuk mengganti nilai jual beli tadi dan menggabungkan barang itu menjadi miliknya. Namun apabila pelepasan hak dari teman serikat yang satu dengan cara hibah diberikan, atau wasiat diwasiatkan, atau jatuh lagi warisan kepada ahli warisnya, maka teman serikat yang satu tidak bisa memilikinya. Gak bisa protes, gak bisa, itu harus dijual kepada saya, baru nanti uangnya yang kalian bagi, enggak. Misal si A dengan si B berserikat pada sebidang tanah. Si B menghibahkan bagiannya atau mewasiatkan bagiannya kepada pihak lain. Diwasiatkan atau diwakafkan kepada ma'had atau kepada apalah yang bermanfaat. Tidak boleh bagi si A kemudian protes, enggak bisa. Berapa ini nilainya? Misal nilainya 50 juta ini. Saya bayar ini 50 juta sebagai ganti dari sebidang tanah itu. Ambillah ini 50 juta. Maka yang seperti ini tidak bisa. Kalau itu jatuhnya adalah wakaf, atau jatuhnya adalah hibah, atau jatuhnya adalah wasiat, maka serikatnya yang lama tidak berhak untuk memaksa memilikinya. Kalau ternyata kemudian terjadi negosiasi, ya sudah ini saya bayari saja 50 juta, ini uangnya ambillah. Yang mendapatkan hibah tadi menerima, boleh. Tetapi kalau dia tidak menerima, enggak, saya memang pingin tanahnya ini. Saya pingin sebidang tanah inilah, saya enggak butuh uangnya, saya pingin tanahnya ini. Maka teman serikatnya tadi tidak bisa memaksa untuk memiliki. Karena syufa' itu terjadi apabila bi'iwadin mali, pelepasan hak dari serikat, salah satu serikat tadi kepada pembeli dengan adanya transaksi jual beli. Kalau dihadiahkan, dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan, atau jatuh pada ahli waris, maka serikat yang satunya lagi tidak berhak atau tidak bisa, tidak memiliki hak untuk menguasai sebidang tanah tersebut atau barang-barang lain yang merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih. Qala wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala ithbati haqqi syuf'ati lisyariki alladhi lam yuqasam fi mabi'a min ardin aw darin aw ha'itin. Para ulama telah sepakat menetapkan adanya hak syuf'ah lisyarik bagi salah satu dari dua orang yang berserikat, alladhi lam yuqasam, yang belum dilakukan pembagian, belum ditentukan batasan-batasannya. Fi mabi'a, yang kemudian dijual oleh salah satu dari teman serikatnya. Min ardin, apakah itu bentuknya tanah, au darin, atau bentuknya rumah, au ha'itin, atau bentuknya tembok, pagar. Misal nih tetangga bangun tembok pembatas dinding antara hijab A dan hijab B, itu dibangun oleh dana mereka berdua. Nah, ini ada hak syuf'ah di situ bagi tetangganya. Enggak boleh yang satu untuk menjual rumah beserta dengan temboknya tadi sebelum dia meminta izin atau memberitahu kepada tetangga sebelahnya yang memiliki dana harta pula dalam pembangunan tembok bersama tadi. Qala fatabayyana min dzalika thubutu masyru'iyyati syufa'ati bisunnati wal ijma'. Maka dengan demikian kita ketahui bersama bahwa penetapan adanya syufa' itu secara syar'i dari as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ijma'. Allahu alam bissawab. Adapun permasalahan yang kedua yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syufa', demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengan al-jiwar, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.